La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore ini ba'dal maghrib kita lanjutkan kembali pengajian rutin kita membahas masalah akidah, manhaj dan fikih Syafi'i. Kali ini kita awali dengan pembahasan akidah dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah. Kita perhatikan apa yang diterangkan oleh Imam Al-Muzani masih tentang hari berbangkit, ada hisab di situ dan ada timbangan. Monggo bisa dibaca. Satu sunnah dari Imam Al-Muzani rahimahullah, hisab dan timbangan pada hari kiamat. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wa ba'dal bila mansuruna wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsuruna waladal ardi alaihi muhasabuna bihadratil mawazini wa nasri suhufit tawawina wa nusuhu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasana law kana ghayrullahi alhakima baina khalqihi lakinnahu allahu yaliya alhukma bainahum biadlihi bimiqdaril qailati fid dunya yawma idhi يوم إذن يعودون فريق فريق في الجنة وفريق في السعير. Setelah hancur manusia dibangkitkan dan pada hari kiamat manusia dikumpulkan di hadapan Rabb-nya, di masa penampakan amal manusia dihisab dengan dihadirkannya timbangan-timbangan dan ditebarkannya lembaran-lembaran catatan amal. Allah menghitung dengan teliti sedangkan manusia melupakannya. Hal ini terjadi pada hari yang kadarnya di dunia adalah 50.000 tahun. Kalaulah seandainya bukan Allah sebagai hakimnya, niscaya tidak akan bisa. Akan tetapi Allah lah yang menetapkan hukum di antara mereka secara adil. Sehingga lama waktunya bagi orang beriman adalah sekadar masa istirahat siang di dunia. Dan Allah yang paling cepat perhitungan hisabnya. Sebagaimana Allah memulai menciptakan mereka, ada yang sengsara atau bahagia, pada hari itu mereka dikembalikan. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Baik. Sekarang kita bahas dua hal, yaitu hisab dan timbangan pada hari kiamat. Bisa dibaca hari manusia dihisab. Hari manusia dihisab. Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan, di masa penampakan amal manusia dihisab. Beberapa ayat menyebutkan hal ini. Yauma idzin turaduna la tahfa minkum khafiyah. Pada yang kedua, pemaparan amalan maksiat kaum mukminin kepada mereka, penetapannya, merahasiakannya tidak dibuka di hadapan orang lain, dan pengampunan Allah atasnya. Hisab demikian ini dinamakan hisab yang ringan, hisab yasir. Nah, lihat, ada yang secara umum. Pertama disebut dengan al-arad dulu. Lalu dibagi dua, ada pengertian umum, seluruh makhluk ditampakkan di hadapan Allah dalam keadaan menampakkan lembaran amalan mereka. Jadi dibuka semuanya. Ini mencakup orang yang di munakosya. Istilah munakosya nanti. Munakosya itu artinya disebutkan amal itu secara lebih detail. Orang yang di munakosya hisabnya dan yang tidak dihisab. Nah, berarti ini yang pertama ini umum, ditampakkan semuanya. Lalu yang kedua, pemaparan amalan maksiat kaum mukminin. Jadi untuk orang beriman ditampakkan maksiatnya. Lalu di situ ditetapkan, ada yang dirahasiakan, disembunyikan, dan ada yang dapat ampunan. Nah, kalau hisab ini berarti orang beriman masih mengalami hisab, dan hisabnya di sini adalah hisabah yasira. Hisab yang mudah. Terus munakosyah. Kedua, munakosyah. Diperiksa secara sungguh-sungguh. Dan inilah yang dinamakan hisab perhitungan antara kebaikan dan keburukan. Nah, berarti yang kedua ini dihitung detail. Disebutkan secara rinci. Kalau yang pertama cuma tampakan saja, oh ini amalmu secara umum kayak gini. Terus yang orang beriman maksiatnya ditampakkan seperti ini. Kalau yang kedua ini disebutkan detailnya, diperiksa satu persatu dan Ini diadakan perhitungan kebaikan dan keburukannya. Lalu untuk itulah Syaikhul Islam menyatakan bahwa hisab dapat dimaksudkan sebagai perhitungan antara amal kebajikan dan amal keburukan, dan di dalamnya terkandung pengertian munakosyah, juga dimaksudkan dengan pengertian pemaparan dan pemberitahuan amalan terhadap pelakunya. Nah, lihat semakin jelas pada hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sabdanya, "Man husiba udziba qalat Aisyatu faqultu, awalaysa yaqulu Allahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Qalat faqala innama dhalikal ardu dhalikal ardu walakin man nuqishal hisaba yahlik. Barang siapa yang dihisab maka ia tersiksa. Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Quran surat Al-Insyiqaq ayat 8. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu baru al-arad, penampakan amal. Namun barang siapa yang diteliti hisabnya, maka ia akan binasa. Berarti ada dua disebutkan dalam hadis ini sekaligus. Al-arad dulu ditampakkan, baru diteliti hisabnya. Ya, jadi yang pertama ditampakkan dulu, ini amal-amalnya ini. Baru kemudian diteliti hisabnya. Kalau ia mengalami hisab yang mudah seperti dalam surat Al-Insyiqaq ayat 8, fasawfa yuhasabu hisaba yasira, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Maksudnya di sini ditampakkan, baru al-arad. Sedangkan kalau disebutkan yang berat, itu ketika dibuka satu persatu. Yang disebut tadi apa? Munaqasyah. Terus dalam ayat lain tentang hisab. Dalam ayat lain tentang hisab disebutkan, al-yawma nahtimu alal afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kami kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran surat Yasin ayat 65. Nah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini yaitu hari kiamat, kami tutup mulut mereka, mulut enggak bisa ngomong. Lalu yang berkata nanti ketika itu tangan, yang jadi saksi itu kaki, terhadap apa yang telah mereka itu usahakan. Jadi mulut yang harusnya bisa ngomong disuruh diam. Kemudian tangan dan kaki nanti akan berbicara masing-masing tentang amalan manusia tadi. Nah, itu terkait dengan masalah hisab. Intinya kalau masalah hisab, ada yang tadi yang disebut hisaba yasir, hisab yang mudah. Ada juga yang tidak dihisab, langsung masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Ada lagi yang ketiga yang hisabnya itu berat. Ya, jadi yang pertama urutannya ada yang tidak dihisab. Ini dalam hadis 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Yang kedua ada yang hisaba yasir, hisabnya mudah. Terus yang ketiga ada yang dihisab, namun hisabnya itu berat. Jadi tiga ini keadaan manusia nanti. Orang beriman keadaannya seperti ini. Terus sekarang kita masuk timbangan pada hari kiamat. Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan, dengan dihadirkannya timbangan-timbangan, dalam ayat disebutkan, wa nadzul mawazinal qisto li yaumil qiyamati fala tutlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardallin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Al-Anbiya ayat 47. Terus Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan, akan ada timbangan yang adil pada hari kiamat. Namun sejatinya timbangan itu hanyalah satu, disebut dengan kata mawazin, bentuk plural dari timbangan, karena amalan yang ditimbang itu banyak. Nah, asalnya timbangannya satu. Ya, Ibnu Katsir katakan timbangannya itu sejatinya satu, namun disebut dengan istilah mawazin, Kalau bentuk satunya mizan, namun kalau di sini sebut mawazin. Mawazin itu bentuk plural, bentuk jamak. Kenapa disebut dengan jamak? Karena amalan yang ditimbang banyak. Jadi dari sisi mauzunnya, mauzunnya itu suatu yang ditimbangnya itu banyak, maka dipakai kata mawazin. Namun sejatinya timbangannya cuma satu. Terus dalam ayat lainnya disebutkan. Dalam ayat lainnya disebutkan fa'amma man thakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa'ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangannya kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, di sini disebutkan tentang fa'amma man sakulat mawazinu. Siapa yang berat timbangannya? Lalu disebutkan lagi wa'amma man khaffat mawazinu. Dan siapa yang ringan timbangannya? Nah, satu yang belum dibahas di sini adalah yang ditimbang itu apa? Ini saya akan sebutkan dalil-dalilnya di pertemuan berikutnya. Namun satu dalil di sini lagi tentang timbangan atau mawazin. Dalil lain tentang timbangan mawazin dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang terpilih dari umatku pada hari kiamat dari kebanyakan orang ketika itu. Lalu dibentangkan kartu catatan amalnya yang berjumlah 99 kartu. Setiap kartu jika dibentangkan sejauh mata memandang, kemudian Allah menanyakan padanya, apakah engkau mengingkari sedikit pun dari catatan ini? Ia menjawab, tidak sama sekali, wahai Rabbku. Allah bertanya lagi, apakah yang mencatat hal ini berbuat zalim kepadamu? Lalu ditanyakan pula, apakah engkau punya uzur atau kebaikan atau ada kebaikan di sisimu? Dipanggillah laki-laki tersebut dan ia berkata, tidak. Allah pun berfirman, sesungguhnya ada kebaikanmu yang masih kami catat, sehingga kamu tidak termasuk orang yang zalim pada hari ini. Lantas dikeluarkanlah satu bitokoh, kartu sakti yang bertuliskan syahadat, La ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Lalu ia bertanya, apa kartu ini yang bersama dengan catatan-catatanku yang penuh dosa tadi? Allah berkata padanya, sesungguhnya engkau tidaklah zalim. Lantas diletakkan kartu dosa di salah satu daun timbangan dan kartu ampuh La ilaha illallah di daun timbangan lainnya. Ternyata daun timbangan penuh dosa tersebut terkalahkan dengan beratnya kartu ampuh La ilaha illallah. Baik, hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi dan Ahmad. Al-Hafiz Abu Thawir mengatakan bahwasanya sanad di sini sahih. Disahihkan juga sanadnya itu dikatakan qawi, kuat oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud. Kesimpulannya, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan kalimat La ilaha illallah. Ada orang yang punya catatan dosa. Catatannya itu berjumlah 99 kartu. Setiap kartu jika dibentangkan sejauh mata memandang. Satu kartunya itu dibentangkan sejauh mata memandang. Isinya cuma dosa saja. Nah, itu tinggal dikali 99. Ya, terus kartu ini ya, ini ditimbang. Karena ketika itu ditanyakan, kamu yakin gak punya kebaikan satu saja? Dia belum yakin. Dia masih ragu dengan kartu ini barangkali. Maka, ya karena dia bandingkan dengan catatan dosa yang terlalu banyak. Maka dihitung ketika itu satu kartu tadi, bitoko, la ilaha illallah, kartu ampul, kartu sakti, la ilaha illallah, diletakkan dalam satu daun timbangan, kemudian dosa-dosanya diletakkan di daun timbangan yang lainnya. Maka ketika itu lebih berat kartu la ilaha illallah. Di sini menunjukkan bahwasanya yang ditimbang kartu catatan. Yang ditimbang itu catatan amalnya. Yang ditimbang ya. Kemudian kalau yang di pembahasan yang lainnya lagi selain catatan, ada timbang amal itu sendiri. Di pembahasan yang lainnya lagi para ulama itu bahas yang ditimbang itu anggota badannya. Nanti akan saya sebut nanti di ini di pembahasan kitab Ma'arijul Qabul karya Imam Al-Hafiz Al-Hakam. Kemudian Di sini juga jadi pelajaran kalau la ilaha illallah bisa mengalahkan dosa yang begitu banyak. Alias tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Bisa mengalahkan dosa-dosa. Karena tadi kartu la ilaha illallah ini kalahkan 99 kartu catatan, 99 catatan amal, dan satu kartu tadi dibentangkan sejauh mata memandang. Berisi dosa saja. Menunjukkan bahwasanya tauhid itu bisa menghapuskan dosa. Nah, bahasan seperti ini bisa dikaji secara lebih lengkap di pembahasan kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walaupun hadis ini beliau tidak masukkan dalam kitab itu. Namun hadis ini diantaranya dimasukkan oleh cucu beliau yang mensyarah kitab tauhid juga, yaitu di dalam kitab Taisir Al-Azil Al-Hamid. Ya, disebutkan tentang hadis ini ketika membahas keutamaan tauhid adalah menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan. Baik, itu yang kita bahas untuk pembahasan syarhus sunnah.